ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita kembali bermajelis di tempat ini untuk kita melanjutkan kajian-kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang mana pada pembahasan kita sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam sahih, yakni sahih Muslim, dari Nabi SAW bahwa Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu ala Allah azza wa jal. Barang siapa yang sudah mengatakan, mengikrarkan la ilaha illallah, dan dia mengkufuri, mengingkari segala apa yang disembah selain Allah, maka diharamkan harta, darah, dan hisabnya atas Allah Azza wa Jal. Naam. Maka seseorang ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus wajib menahan diri darinya. Artinya, tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darahnya. Tidak diperbolehkan untuk mengambil hartanya. Naam. Karena dirinya telah terpelihara dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian kembali kita melanjutkan bab yang baru. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, bab min asy-syirki lubsul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Bab termasuk dari syirik orang yang memakai cincin atau sejenis lingkaran, wal khayt dan benang, dan yang semisal keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan al bala, bencana atau mara bahaya, atau bisa menolak itu mara bahaya itu tadi. Ini judul babnya. Ya, bahwa apa yang di masa beliau Asy-Syaikh rahimahullah, ya, telah banyak orang yang melakukan hal ini. Lebih-lebih di masa-masa kita ini semakin menjamur. Naam, bahkan orang-orang yang melakukan seperti ini bukan orang-orang yang pedalaman, ya, yang tidak tahu menahu tentang agama, tapi justru yang mengomandoi, ya, atau yang mengepalai, ini orang-orang yang pernah merasakan, ya, duduk di pondok-pondok pesantren. Nah, tapi mereka larut dalam keyakinan apa yang diyakini oleh orang-orang yang di kampung halamannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi tawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku. Nah, atau bagaimana pandangan kalian? Apa yang kalian suruh selain Allah? Apa yang kalian mintai doai selain Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadaku suatu mara bahaya, madarat, apakah selain Allah tadi bisa menghilangkan bahaya itu tadi? Ya, bisa menyingkap, bisa menghalangi datangnya bahaya? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku rahmat, apakah bisa, ya, yang kalian sembah selain Allah tadi bisa menghalanginya, menghalangi rahmatnya? Katakanlah, cukuplah bagiku Allah dan kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah, pertanyaan ingkari. Kemudian langsung saja kita baca syarahnya biar kita bisa memahami makna ayat ini. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahu taala di dalam kitabnya ini Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. Nah, kesesuaian, keserasian bab ini terhadap kitab tauhid. Annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudad tauhid, yaitu mengandung, ya, dalam ayat ini atau dalam bab ini mengandung penyebutan sesuatu dari lawannya, yaitu tauhid, dari lawan tauhid. Wa huwa iltimas raf'i dar aw daf'ihi min ghairillah litahdhir min fa inna tauhida yu'rafu bidaddih, yaitu tuntutan untuk mengangkat madarat atau menolaknya min ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, litahdhir minhu, ya, agar ada peringatan darinya. Karena amalan-amalan ini telah menjamur di masyarakat kita, di masyarakat umum, keyakinan-keyakinan ini. Naam, mulai dari dirinya, keluarganya, rumahnya, kendaraannya, hewannya, semua dikasih jimat-jimat, dikasih benang-benang, pokoknya berbagai macam hal-hal, ya, yang dia menganggapnya bahwa hal itu bisa menolak madarat, maaf, atau bisa mengangkat al-bala. Ini harus kita pelajari dan kita ilmui. Karena tauhid itu bisa diketahui, bisa dikenali dengan lawannya. Oh, ini tauhid. Oh, ini syirik. Nah, seseorang tidak akan bisa merasakan enaknya manis sebelum dia merasakan yang pahit. Iya. Coba kalau yang diminum ini manis, ini manis. Nah, tidak setara. Tapi ketika dia minum yang pahit dulu, baru dia rasakan yang manis. Wah, masya Allah, nikmatnya kalau manis itu. Demikian pula orang yang sehat. Ketika dia sakit, baru dia merasakan, oh, ternyata sakit itu sama sekali tidak ada enaknya. Sama sekali tidak ada enaknya. Sengsara. Ya, memakan ini, makan itu, tidak bisa masuk, muntah terus. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi dengan mengetahui lawannya, maka tatabayyanul asya, maka semakin jelas sesuatu itu. Kemudian di sini disebutkan tentang kosakata yang di atas itu atau mufradatnya, minasyirki, dari syirik yang disebutkan dari babnya tadi, min tab'idihi, min tab'idiyatin minasyirki, artinya bagian dari syirik atau termasuk dari syirik amalan ya memakai lingkaran atau sejenis apa ini cincin atau benang, ini termasuk bagian dari syirik. Ai minasyirkil akbar, yaitu termasuk dari syirik besar, bukan ringan ya, bukan ringan, bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Ini taqad anna hadhihi al-ashya tanfa'u aw tadurru bidzatiha. Bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini bahwa barang-barang itu tadi bisa bermanfaat atau menolak madarat dengan sendirinya, dengan zatnya. Ini akan masuk dalam syirik besar. 6. Umpamanya batu apa ini motornya di depannya ditaruh batu akik. Ya, yang dia meyakini bahwa batu akik inilah yang akan menyelamatkan dia dalam segala perjalanannya. Ah, ini masuk syirik besar. Jadi yang menyelamatkan dia dalam perjalanan itu batu yang dia yakini tadi. Kalau dia meyakini, zatnya dia meyakini bisa dengan sendirinya. Amna syirikul asghar, atau bisa dia termasuk syirik asghar, ini taqad annaha sababun lin nafi wadhar, atau hanya sebagai sebab. Dia tidak meyakini zatnya, tapi sebab aja. Sebagai sebab yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Tetapi dua-duanya harus dihindari. Keyakinan ini masuk dalam keumuman ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Isyroka bih, ditawilkan kepada masdar isyrokan bih, menjadi umum ya, mau kecil yang mau yang besar, ya namanya syirik, harus dijauhi. Jangan sampai ada di hati-hati kaum muslimin. Naam, ini perbedaannya tadi. Jal, bisa paham Jal? Bagaimana tadi kalau syirik besar? Aja. Ah, bendanya itu bisa memberi manfaat. Manfaat. Ah, ini syirik apa ini? Ah, syirik besar. Mbah, Mbah tahulah. Kalau syirik kecil kayak apa tadi, Mbah? Berenggangan untuk Mbah. Ya, yang syirik kecil. Tahu sama bos. Aduh, keluar dari pembahasan kita ini, Mbah. Lain, Mbah. Jadi, dari ini yang kita bahas ini, dia menjadi syirik kecil kalau hanya sebagai sebab saja. Sebagai sebab, alat itu bisa mendatangkan madarat atau manfaat. Diyakini sebagai sebab. Nah, ini syirik kecil. Menjadi syirik besar kalau dia meyakini zat itu yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Tapi dua-duanya harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, antara langit dan sumur, sumurnya bor-bor lagi, sumur bor yang dalam. Jangan sekedar sumur aja, kurang dalam. Nah, sumur bor yang sampai ratusan itu yang dalam. Harus dijauhi. Allahul musta'an. Ternyata keyakinan-keyakinan ini banyak ya, diyakini oleh kaum muslimin yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah banyak. Ya bisa bermacam-macam jenisnya. Mungkin kain, ya kain putih ditulisi kalimat-kalimat-kalimat baru dibungkus-bungkus, baru dijahit. Bisa jadi. Atau kertas-kertas mungkin. Ya, atau yang lainnya. Yang dijadikan sebagai tameng dia. Sehingga kalau dia membawa hal yang seperti itu, wah, seakan-akan dia di atas angin. Jadi jago. Nah, bahkan ditabrak mobil pun enggak apa-apa katanya. Nah, dia kalau ada yang kayak gitu, bilang saya ini kalau sama parang enggak kemakan sama parang. Antum tes aja, enggak usah pakai parang, pakai silet aja. Coba baca bismillah. Luka itu. Tapi ahlu tauhid tidak meyakini hal seperti itu. Jadi punya ada teman yang atau kenalan yang punya ilmu seperti itu, dites saja. Bilang enggak kemakan peluru atau enggak kemakan pedang atau yang lainnya, sudah pakai silat aja, enggak usah pedang, silat aja bismillah. Lalu kan baca bismillah. Hilang jinnya, ketakutan sama ahlu tauhid. Kemudian al-halaqah kullu syai'in mustadirun, segala sesuatu yang melingkar. Ya, sejenis cincin atau yang lainnya, punya melingkar dipakai. Wa nahwihima, dan selain keduanya, min kulli ma yalbasu ayu'allaq li hadzal ghorb. Ini. Dari segala sesuatu yang dipakai atau digantung dengan tujuan ini. Enam. Dulu saya pernah jumpai, biar orang nelayan itu mendapatkan hasil yang bagus, maka di depan perahunya itu digantung pisang satu tundun. Tidak boleh dimakan itu sampai mengiring sendiri di situ. Dia meyakini bahwa itu bisa mendatangkan hasil panen atau tangkapan yang banyak. Sama. Atau mau membangun rumah, dikasih kain putih yang tujuannya sama, untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Sama semuanya. Nah, atau yang lain-lain yang antum tahu sendiri di kondisi masing-masing daerah. Yang tujuannya tadi untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Allahul musta'an. Raf'ul bala'i, mengangkat al-bala' izalatu bada nuzulihi, yaitu menghilangkannya setelah datangnya, setelah turunnya. Kemudian wadaf'uhu, menolaknya, man'uhu qabla nuzulihi, yaitu mencegahnya sebelum datangnya, sebelum turunnya bala. Nah, diyakini seperti itu. Afara'aitum, ya, bagaimana pandangan kalian, akhbiruni, yaitu kabarkan kepadaku. Beritakan kepadaku. Ma tad'un, apa yang kalian doai? Tas'alunahu jalbal khair wa daf'ad dar. Kalian memintanya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak ad-dar, madarat. Min dunillah, dari selain Allah, ghairuhu minal andali wal aliha. Yaitu selain Allah dari tandingan-tandingan dan sesembahan-sesembahan. Bidurrin, dengan madarat, yaitu bimaradin au fakrin au bala'in au syiddatin. Madarat di sini bisa sakit, kefakiran atau bencana atau syiddah, kegentingan. Hal hunna kashifatu durrih, apakah yang tadi diminta selain Allah itu bisa kashifatu durrih, bisa menyembuhkan, ya, menghilangkan madarat? La tuqaddaru ala dhalik, yaitu tidak akan mampu untuk melakukannya. Birahmatin au bisihatin wa afiatin wa khairin wa kashfi bala'in. Rahmah adalah siha, sihat, afiah, khair, baik, wa kashfi bala' dan menghilangkan bala. Hasbi Allah artinya Allah kafini wa kafi man tawakkal alaih, yaitu Allah mencukupiku dan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Allah telah menyebutkan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Dalam ayat lain, fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berbagai macam usaha. Jangan bertawakal ya ingin punya anak tapi tidak pernah menikah. Nah, ini susah. Saya sudah bertawakal kok, tapi istrinya mana? Tidak ada istrinya. Nah, susah kalau bertawakal seperti itu. Jangankan kita, burung saja setelah bertawakal terbang dia ke sana kemari cari makan. Nanti sudah dapat, baru itu namanya tawakal. Atau jangankan burung bisa terbang, hewan-hewan yang di laut dia hanya mengharapkan pasang surut air laut. Ketika air pasang dia buka mulutnya, ketika air turun tutup mulutnya, dapat rezeki dengan usaha tadi buka tutup itu. Nah, manusia mau tawakal, mau ikut kayak tadi, hewan di laut yang tidak bisa. Dia punya istri, punya anak, punya keluarga. Nah, semuanya menganga, enggak dapat apa-apa. Nah, jadi setelah bertawakal, dia harus berusaha. Tanpa usaha, ya tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna global ayat ini. Nah, kalau bisa antum punya buku bagus. Enggak ada ruginya beli buku itu. Bukan promosi, tapi itu cara kita belajar. Mana bab dilanya? Nah, hubungi beliau atau hubungi Abu Hisham. Biar kan sudah mulai belajar bersulugoh, biar baca sedikit-sedikit bisa. Nah. Yang punya buku bisa diartikan sedikit demi sedikit. Ini bukan gundul lagi ini, ini sudah berambut. Nah, kitabnya sudah lagi bukan kuning, sudah berubah. Jadi antum bisa membacanya. Ada harokatnya. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yas'al al-musyrikin su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma Allah. Hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-dharr? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang musyrikin dengan pertanyaan ingkar. Ya, pertanyaan ingkar tentang patung-patung mereka, asnam-asnam mereka yang mereka sembah selain Allah, yang menyembahnya bersama Allah. Apakah mampu Yang mereka sembah selain Allah itu tadi untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat? Apakah mampu? Sudah banyak kisah yang kita pelajari dan ketahui. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menghancurkan patung-patung itu tidak ada satupun yang bisa melawan. Ya kan? Ya. Bagaimana untuk menyelamatkan diri saja tidak bisa, apalagi mau menyelamatkan orang yang meminta kepadanya. Nah, kau dimintai, didoai, disembah, diibadahi, sujud kepadanya, tidak bisa. Falabuda ayat tarifu bi ajziha an dzalik. Maka mesti mereka mengetahui tentang lemahnya sesembahan selain Allah tadi. Ya, dikasih makan di depannya, suruh makan, mana bisa bergerak untuk ngambil makanan? Tidak bisa. Nah, tidak akan bisa. Tapi itulah syaitan yang terus membisiki mereka agar tetap mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka. Ujung-ujungnya, pokoknya, ya sudah, kalau sudah pokoknya susah sudah dirubah. Pokoknya sudah. Kalau masih punya alasan-alasan yang lain, masih bisa diarahkan. Tapi kalau sudah bilang pokoknya, ya sudah. Itu mabni al-fathih. Kalau mu'rob masih bisa. Masih bisa, sudahlah takdir aja lah, masih bisa. Takdir al-dhamma, takdir al-fathah, masih bisa. Tapi kalau sudah mabni, susah. Pokoknya apa yang diyakini nama yang kami, inilah yang kami harus berada di atasnya dan kami membela mati-matian. Nah, kondisi seperti ini sudah tertutup bagi mereka. Nah, fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Jika kondisinya seperti itu, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, maka batillah ibadah mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Batil, batal. Kemudian, munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab, anna fiha dalilan ala butlani syirk, bahwa di dalam ayat ini terhadap bab ini ada dalil tentang batilnya kesyirikan. Walubusul halaqah wal khayt min dalik, yaitu dengan memakai cincin ya, atau lingkaran tadi, benang-benang, apa yang semisalnya. La yakshifu ad-darra wa la yamna'u min, yang tidak bisa menghilangkan madarat ya, dan tidak bisa mencegah madarat. Bahkan kalau datang tsunami, umpamanya ada kuburan atau ada patung, ikut tenggelam bersama tsunami, bersama orang menyembahnya, beribadah kepadanya. Naam. Ma yustafad min al-ayah, apa yang kita bisa mengambil faedah dari ayat ini? Ayat apa tadi? Az-Zumar ayat yang ke-38. Yang pertama, butlanu syirki li'anna kulla ma yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Batilnya syirik. Ya, batilnya syirik. Karena setiap yang diibadai selain Allah itu tidak memiliki madarat. Tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang yang beribadah kepadanya. Tidak bisa. Sudah tidak bisa. Naam. Allahul Musta'an, terkadang ya, yang terjatuh dalam masalah-masalah ini orang yang berpendidikan, pernah kuliah ya, pernah sedikit kadang belajar ilmu agama di madrasah-madrasah, tapi ya itu tidak mengerti tentang yang seperti ini, apalagi dekat-dekat pilgub seperti ini, kesempatan meramaikan tempat-tempat seperti itu. Siapa ya yang terkenal sering datang ke sini ya, menampakkan dirinya biar dipilih. Ini yang masih peduli dengan adat-adat kita. Ini yang masih memperhatikan kebiasaan kita. Nah, sengaja-sengaja memang. Sudah mau dekat pemilihan, mendatangi wali ini, mendatangi kuburan ini, yang biasa masyarakat berkunjung ke sana. Allahul Musta'an. Yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halaqa wal khayt. Tahdir. Jadi tahdir ini ternyata telah ada sejak dahulu. Bukan sekarang ini aja. Kenapa orang mendengar tahdir kok kayak alergi? Kayak ketakutan. Sedikit tahdir. Bagaimana? Kok tidak ada tahdir, tidak ada peringatan? Mana bisa dibedakan al-haq dari yang batil? Nah, jadi at-tahdir peringatan dari memakai tadi cincin-cincin atau benang-benang atau selainnya dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Nah, li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena ini syirik, ya, dari jenis apa yang diinginkan kepada al-asnam, patung-patung. Sama keyakinan dengan meyakini patung, bahwa patung itu juru penyelamat, menyelamatkan kehidupannya, ya, melanggengkan usahanya dan seterusnya. Kita tahu dulu ada anak kecil yang dapat batu itu, yang bilang batu dari mana, dari atas, dari langit kah, ponari kah? Masih ingat ponari mbah? Tahulah. Nah, itu ponari. Nah, itu punya batu, ya, katanya punya keajaiban. Allah musta'an, sampai berdesak-desakan manusia, sampai ada yang sakit, ada yang meninggal di tempat. Ada yang enggak sempat sudah mengambil apa ini batu itu, air cemberannya diambil. Bagaimana kondisi manusia seperti ini? Berduyun-duyun mendatangi tempat itu. Pernah masyhur dulu ponari itu. Beberapa tahun yang lalu. Bilang apa, mendapatkan batu apa gitu. Batu petir itu. Nah, dipercaya. Jadi manusia ini memang cari yang aneh-aneh. Oh, dulu juga pernah ada. Kita dulu masih kecil-kecil cuma melihat keambisi orang-orang yang seperti itu. Orang gila itu dipercaya ucapannya ketika dia membeli nomor. Ya, sudah sekian lama bertanya kepada orang-orang waras, enggak dapat-dapat. Jadi orang gila nih tanya, ini yang muncul nomor malam ini atau malam besok apa kira-kira? Nah, ditanya, dia tulis, percaya. Baru dia pergi ambil. Allah al-musta'an. Tapi orang-orang gila dijadikan patokannya untuk, ya, mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin liibtali syirk. Disyariatkan bermunaqasyah, berdialog, bermunadharah terhadap orang musyrikin untuk membatilkan kesyirikan. Kalau memang di sana diperlukan. Nah, tapi hati-hati. Kalau kita masuk ke daerah-daerah pelosok, hati-hati. Nanti antum dikeroyok. Ya, karena mereka sudah mendarah daging keyakinannya. Ya, tadi ujungnya, pokoknya. Tidak bisa sudah dirubah. Hati-hati, pelan-pelan. Cari celah-celah yang bisa masuk di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wujubul ittimadi 'ala Allah wahdah wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajib untuk bersandar kepada Allah saja dan menyerahkan urusan ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faidah azam ta'alallah fatawak, faidah azam ta'fatawak ala'allah. Jika engkau telah berazam, bertekad, maka kemudian bertawakal engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kalau kita tidak pelajari seperti ini, tidak tahu kita. Kau itu syirik. Hanya bilang, iya katanya sih. Nah, tapi kita sudah tahu ayatnya ini, ya, Allah menantang mereka, menantang orang musyrikin, bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Justru kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya, ancamannya an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main ancamannya. Maka berita-berita yang seperti ini harus kita yakini. Jangan ya merasa itu bohong-bohongan aja atau cuma cerita dongeng-dongeng aja. Enggak. Ini berita kebenaran yang harus kita yakini dan harus kita pelajari dan kita sebarkan kepada yang lain. 6. Barangkali ini saja yang kita bisa baca. Alhamdulillah dapat satu ayat. Sedikit-sedikit, yang penting nempel. Ya mbah? Ya. Nanti diperbanyak malah semakin ngantuk. Ya. Jadi asbab-asbab itu ada yang asbab-asbab syar'i, ada yang asbab yang tidak disyariatkan. Di antara sebab-sebab yang tidak disyariatkan seperti dalam contoh ini, kasus ini, ayat ini. Ini sebab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab yang lainnya tadi seperti minum obat agar menyembuhkan, ya, berobat dengan obat yang syar'i atau memakai helm standar agar dia selamat dari berbagai macam madarat, maka seperti ini tidak mengapa. Ini sebab yang diperbolehkan. Nah, bahkan ketaatan kita kepada para penguasa. Dan dia bukan bertawakal di situ. Nah, sebab yang disyariatkan. Di antaranya yang tidak disyariatkan mendatangi dukun-dukun juga. Ya tentu yang seperti ini ada dalilnya. Ya, mereka telah melakukannya seperti suruh kita berobat, meruqyah dengan Al-Quran atau obat-obat yang disyariatkan. Jadi situ ada dua. Jadi ada asbab yang tidak boleh, ada asbab-asbab yang disyariatkan. Bahkan dituntut. Ya, seseorang tidak boleh tinggal diam. Dia harus mencari sebab bagaimana bisa dia mendapatkan manfaat. Wallahualam, atau nanti bisa ditanyakan kepada yang lain lagi. Kiranya sampai di sini yang kita baca. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.